Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sebagian dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini seperti biasa kita hadir menyapa sahabatku semuanya, tentunya dalam program kajian pekanan, yaitu kajian tentang pembahasan kitab Muhtasar Minhajul Qasidin bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajian CLC, yang lupa ada kesempatan sore hari ini di hari Ahad tanggal 5 Desember 2021, di awal-awal bulan Desember ini, yang juga bertepatan di tanggal 20 di akhir ya bulan Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Dan tentunya semoga sahabatku semuanya di mana pun Anda berada masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun, dan tentunya masih setia untuk mendengarkan stay tune di 99.9 FM Radio Iskandar, sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Dan tentunya di kesempatan hari ini seperti biasa ada saya Andi Ramadan dan juga Ustaz Fajian CLC, dan sudah ada di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini kita masih melanjutkan bincang-bincang kita, pembahasan kita tentang tema pekan lalu, yaitu berkaitan dengan syukur ya Tata ya. Syukur. Masih berkaitan dengan syukur. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung, silakan saja dan bisa bergabung di kesempatan sore hari ini di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang pengen gabung juga via telepon, silakan saja di 0271-698-0010 atau juga di nomor yang sama di 081-229-888-614 di sesi kedua nanti. Dan langsung saja kita persilakan beliau untuk memulai materinya di kesempatan sore hari ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawabur rahim. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Iskandar di manapun berada, sahabat Al-Quran yang insyaAllah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan semangat untuk terus berkarya, bertolabul ilmi, dan tentunya kita semua diberikan umur yang bermanfaat, yang insyaAllah jadi bekal kita untuk mencari ya pundi-pundi akhirat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore ini kita masih membahas tentang sabar dan syukur, dan mudah-mudahan ini di akhir-akhir pembahasan sabar dan syukur ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sabar kemudian syukur ya. Sekarang insyaallah kita akan kembali menyatukan keduanya ya. Jadi pembahasan tentang titik temu antara sabar dan syukur. Ya, titik temunya di mana? Nah, insyaallah kita akan nantikan bahas. Baik, kita langsung kaji kitab Muhtasar Minhajul Qasidin. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata pengarang buku ini Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, la'allaka taqul, beliau menyampaikan engkau mungkin akan mengatakan, qad dzakarta anna Allah taala fi kulli mawjudin ni'mah. Engkau ingat bahwasanya kemarin kita sudah sebutkan ya, di setiap yang ada di alam semesta ini ada nikmat Allah yang menempel di sana ya. Jadi ada setiap makhluk, setiap yang bernyawa, bahkan bukan hanya setiap makhluk, setiap bernyawa, di setiap yang Allah ciptakan ada nikmat Allah. Wa hadza yushiru ila annal bala' la wujuda lahu aslan. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya aslinya namanya bala itu ya seperti tidak ada. Fama makna sabar. Kalau seandainya di setiap bahkan di musibah pun ada nikmat Allah gitu kan. Di musibah itu. Orang musibah umpamanya, contoh ini biar enggak bingung ya. Jatuh. Wah, alhamdulillah jatuh. Tadi jatuhnya untungnya ke kanan nggak ke kiri. Coba kalau jatuh ke kanan langsung tampani truk, gitu kan? Ya, itu kan ada, bahkan di musibah pun ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh sakit, ternyata yang ngunjungi banyak, yang jenguk dia banyak, yang ke rumah sakit banyak, yang nanyakan banyak. Oh nanyakan ya Allah, ternyata banyak orang yang sayang sama saya. Nah ini nikmat Allah ya. Jadi bahkan di musibah pun ada nikmat Allah. Maka di sini disebutkan terus, kalau seandainya setiap bagian itu ada nikmat Allah yang kita harusnya syukuri, terus apa makna sabar? Beliau mengatakan wa in kanal bala maujudan fama makna syukur alal bala, ya. Nah, jadi apa titik temu antara syukur dan sabar? Beliau menyebutkan fa inna sabra yastad'i alaman. Jadi sabar itu adalah satu respon dari rasa sakit. Wa syukru yastad'i farahan. Sedangkan syukur adalah respon dari kebahagiaan kita. Dapat rezeki, dapat apa namanya? Mungkin dimudahkan urusannya, ya. Kita bersyukur sama Allah. Habis nikah syukur, ya. Dimudahkan promosi untuk mendapatkan pekerjaan, syukur, ya. Kemudian nilainya bagus, syukur, ya. Sehat, syukur. Sabar seperti tadi, merasakan sakit, kehilangan orang yang kita cintai, ada yang meninggal, kita sabar. Sakit, apalagi sakit badannya, ya, diuji harus masuk rumah sakit, sabar. Dan lain sebagainya. Fa'alam annal bala' maujud kama anna nikmah maujuda. Yaitu karena ada ujian dan ada nikmat, wa annahu laisa kullu bala' yu'mar bisabri 'alai mislul kufr fa innahu bala', ya. Tidak semua bala' ujian itu, ya, cobaan itu harus bersabar. Contohnya kufur, kufur itu bala', ya, kekufuran itu bala', tapi enggak boleh kita bersabar atas kekufuran. Orang harus gimana, jangan sampai kufur. Wala makna li sabri alai wa kadzalikal ma'asi. Ya, begitu juga maksiat. Maksiat ini bala, ya. Bencana bagi seseorang, ya, bencana yang seseorang enggak boleh apa? Enggak boleh bersabar. Ya, malah oh, maksiat malah sabar. Oh, saya tak sabar, tak lama-lamain maksiatnya. Enggak boleh, ya. Jadi enggak semua bala itu harus orang bersabar, ya. Fa yakunu kaman huwa illah wa huwa la ya'lam bi sababi khasyatihi wal 'asi ya'rifu 'isyanahu fa 'alaihi tarkul ma'siyah. Maka kalau maksiat harus ditinggalkan. Wa qulu bala in yaqdir al insan 'ala daf'ihi la yu'mar bi sabri 'alaihi. Setiap bala yang bencana yang seorang itu mampu untuk menghindarinya, ya enggak diperintahkan untuk bersabar. Falau taraka syurbal ma' ma'al ats hatta azuma alamhu lam yu'mar 'ala dzalik. Maka seperti contohnya ada air. Orang enggak minum. Enggak minum kan haus. Bersabar. Padahal dia bisa untuk ngambil air terus minum. Ya. Yang bagus apa? Ambil air minum atau kita nunggu sampai benar-benar saya haus. Ya enggak, tetap minum. Jadi ada ujian-ujian atau musibah yang tadi orang enggak mampu untuk menghilangkannya, ya. Nah, di hal-hal yang seperti inilah diperintahkan orang untuk bersabar. Contohnya, ya, seorang enggak punya uang, kemudian dia sakit, ya, masuk rumah sakit, ternyata di sana enggak bisa bayar, ya, dia sabar. Bagaimana dia apa namanya bersabar atas ujian tersebut, ya. Jangan ngeluh, jangan gerutu. Seperti jatuh, ya, kakinya luka, kemudian ternyata proses kesembuhannya lama, ya, dia nggak bisa terus disulap kakinya cering sembuh momennya, nggak bisa, karena ini balak yang dia tidak mampu untuk yakdir la yakdir ala dafa'i. Ya, dia harus bersabar sampai kakinya sembuh. Nah, seperti itu. Ini kategori atau tingkatan dari balak. Nah, jadi tadi intinya sabar itu berlaku atas rasa-rasa sakit atau hal-hal yang membuat kita sakit, baik batin ataupun fisik, yang kita tidak mampu untuk menghilangkannya, ya. Maka kata beliau Ibnu Qudamah, sabar dan syukur ini bisa bertemu, ya. Kata beliau ngasih contoh, fa innal ghina masalan yajuzu an yasir yasiru sabab halakil insan. Ya tadi, kadang kekayaan bikin orang itu celaka. Ya. Contohnya gara-gara sugih orang jadi ngerampok rumahnya. Ya kan kalau orang ngerampok mesti ora mungkin ndelok gubuk sing reat gitu kan. Wah, mesti orang ngerampok targetnya orang yang punya duit, mesti kan gitu. Mosok ngerampok wong ora nduwe duit, asih arep dirampok apa? Gitu kan? Pak, jaluk duit lah, aku ora nduwe duit mosok arep dirampok. Masuk rumahnya enggak ada uang, dia enggak ada properti yang bisa diambil, ya. Rumahnya TV enggak ada, kulkas enggak ada, motor enggak ada, arep sing arep dijukuk apa? Kan enggak ada yang mau bisa dirampok. Maka dia nyari yang ada hartanya. Maka harta tadi bisa jadi sebab dia mendapatkan kecelakaan. Wasiha aidan kadzalik, begitu juga nikmat, sisi nikmat itu kadang jadi sebab mendapatkan bala, gitu loh, ya. Jadi sehat, umpamanya orang sehat, ya. Ya, maka bisa jadi kesehatannya itu jadi bala. Contohnya apa, orang sehat gara-gara dia sehat ya akhirnya amanahnya banyak. Dibrui apa jenenge? Tanggung jawab numpuk gitu kan. Wah, ngerti wong iki wis sehat, cakap, pinter, entengan, was. Jadi akhirnya amanahnya banyak. Resikonya ya dia akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menjalankan yang lain. Nah, makanya ada, selalu ada dua sisi. Ada dua sisi di satu waktu yang membutuhkan sabar dan syukur. Nah, itulah titik temunya. Ya, nggak mungkin orang itu terus sabar tok ninggalkan syukur atau syukur tok ninggalkan sabar. Makanya kita sebutkan kemarin, sabar dan syukur itu seperti dua sayap yang saling melengkapi. Satunya tidak akan bisa berfungsi kecuali dengan adanya yang lain. Iki manuk duwe suwi siji tok, ya. Punya sayap cuma satu, gimana mau terbang? Ya, dia enggak akan bisa terbang karena enggak ada keseimbangan. Ketika terbang dia enggak akan seimbang. Makanya dibutuhkan dua sayap. Nah, dua sayap inilah yang disebut sabar dan syukur. Jadi itu titik-titik ketemunya sabar dan syukur. Karena di satu waktu orang mesti keadaan itu ada dua wajah. Koyone penak sugih, tapi sugih itu berpotensi untuk seseorang itu mendapatkan musibah gara-gara itu. Ya. Begitu juga orang yang sehat, begitu juga hal-hal yang lain yang kita bisa enggak bisa sebutkan, mungkin contohnya satu persatu. Kemudian kita akan lanjut di pembahasan wa'alam anna fi kulli fakrin, ketahuilah pada setiap kefakiran, wa maradin rasa sakit, khaufin takut, wa bala'in fid dunya dan juga ujian di dunia, khamsatu asya'a ada lima hal, ya, yang bagi an yafrahal aqilu biha, yang seharusnya gara-gara lima hal ini orang harusnya bahagia dan bersyukur. Nah, ini kita masih bicara tentang dua sisi. Ya. Ini musibah, harusnya kalau musibah itu keadaannya orang apa? Sedih. Sabar atau syukur harusnya dengan musibah? Sabar kan? Kalau musibah harusnya dominannya apa? Lebih ke sabar. Tapi di sini Ibnu Qudamah menyebutkan pada setiap musibah, rasa sakit, kekurangan harta atau musibah apapun, ada lima hal yang seharusnya gara-gara lima ini orang itu jadi bergembira dan bersyukur. Ya, jadi ini ada dua wajah, ya, dua wajah yang di mana di satu waktu orang ya sabar, ya juga syukur. Apa itu lima hal tersebut? Kata Ibnu Qudamah, ya, anna kulla musibatin wa maradin yutasawwar an yakuna 'ali aktsar minha. Ya. Setiap musibah baik itu sakit, baik itu kehilangan harta, ya, ada kemungkinan lebih parah, lebih parahnya. Jadi gini contohnya, orang jatuh, alhamdulillah ora ceklek, itu kan cuma keseleotok. Jadi ada kemungkinan lebih parah lagi, sing ceklek, wah alhamdulillah ceklek cuma retak aja, nggak sampai remuk kakinya. Wah. Yang remuk, alhamdulillah sing remuk ming kaki kiri tok, nggak kaki kanan. Jadi selalu ada hal yang dikadukan lebih parah. Duitnya hilang, ya Allah alhamdulillah hilangnya ming seketewu, ya. Sing rong atau sewu nggak hilang. Dicopet dompetnya, alhamdulillah dompetnya copet, ya. Ininya surat-surat berharganya nggak diambil, ya. Bukan kayak gitu, ya. Ada, makanya kita ada alasan untuk kita bersyukur, alhamdulillah. Gitu kan masih nyucap, alhamdulillah mau ming dicopet duit, orang di pateni wonge umpamane kan, padahal dikeroyok maling atau perampok ada lebih banyak, perampoknya papat, orangnya satu, bawa sajam semua, senjata tajam, tapi diambil hartanya toh nggak sampai dibunuh, maka dia bisa alhamdulillah. Kecelakaan jedwer, mobilnya peok, orangnya sehat nggak apa-apa, ya. Ngucapin apa? Alhamdulillah, ya kan, meskipun musibah kan. Orang katakan alhamdulillah, mobil itu sing peyok lecet, orangnya nggak apa-apa, yang penting orangnya nggak apa-apa, kan kayak gitu. Jadi setiap musibah itu kata beliau Ibnu Qudamah ada kemungkinan ya lebih parahnya. Maka ketika kita tidak jatuh ke yang lebih parah, itulah titik kita bersyukur. Titik ketemu tadi sekali lagi antara sabar dan syukur. Syukur, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa musibah, balak, kekurangan, fakir atau hal yang lain sebagainya yang harusnya orang bersabar tapi jadi bersyukur, apa itu? Yang kedua, anal musibah dalam takun fiddin. Musibah itu tidak menimpa agama kita, itu sing penting itu. Itu dikasih garis bawah sing tebel. Nggih. Okay? Sahabat Quran dimanapun, selama musibah itu enggak mengenai agama kita, maka itu ringan, ya. Fakir tapi alhamdulillah cik mempeng imane, cik kuat, cik rajin ngaji, cik rajin jemaah nang masjid, itu masya Allah, ya, dia jauh lebih baik daripada orang yang kaya tapi ora tahu sholat. Makanya musibah selama tidak menimpa agama itu adalah hal yang ringan. Oh, ustadz ngomong tok orang ngerasa ke. Ya maksudnya ini kita teori, belajar teori. Prakteknya kita belajar sama-sama. Ayo monggo kita belajar sama. Karena teorinya seperti itu. Kalau udah kena agamanya, waliyadzubillah sampai kufur, orang jatuh ke kekufuran, mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka. Rasa sakit, rasa lelah, capek yang kita rasakan di dunia ini, ya, enggak ada apa-apanya dengan seorang yang merasakan azabnya neraka, ya. Orang ketika merasakan azabnya neraka kira-kira, ya. Makanya dalam hadis disebutkan yukta yaumal qiyamah, ya. Didatangkan di hari kiamat itu orang yang paling ngenes, paling susah di dunia, ya. Ibaratnya kalau kata dulu ustaz saya, wis elek, ireng, ya, apa jenenge, kuntingan, penyakitan, bareje, apa jenenge, ya itulah, wis paling wong paling inilah, paling sengsara di dunia. Tapi dia orang soleh. Di akhirat begitu masuk, dicelupin di surga sebentar, celup gitu dok, dinaikkan. Habis dicelup ketok ini, ibaratnya nyoba itu cuma nyicipi sedikit, ya, nyicipi sedikit aja. Begitu naik, ditanya sama Allah Subhanahu wa Taala, hal marabika, buksun kot, dulu pernah ngerasakan susah nggak? Ya. Kalau kita bayangkan tadi susahnya di dunia udah nggak bisa dihapus, orang akan ingat terus itu kesusahan itu. Tapi sekali dicelupin di surga, apa kata dia? Ya Allah, saya enggak pernah ngerasain susah seumur hidup. Lupa semua itu kesusahan dulu yang di dunia itu. yang dia dikatakan orang yang paling susah, orang yang paling sengsara di dunia, begitu dicelupin di surga sebentar aja udah lupa seluruh kesusahannya. Sebaliknya nih, orang yang paling nikmat di dunia wis kaya raja, rajane raja nang dunya. Wah, apapun yang dia inginkan terwujud, gampang didapat ya. Mau beli rumah, jangankan rumah, bangun istana mampu. Mau setiap hari nginep di hotel berbintang 5 ya. Nek kita ini hotel bintang 5 ya, semalam bayarnya 1,5 juta, 2 juta, bahkan ada yang hotel satu malamnya 7 juta. Itu ngapain gitu kan, satu malam 7 juta ya. Dia ibaratnya apapun mak bisa beli mobil yang paling mewah itu kan, wah bisa. Tapi dia orangnya kafir. Begitu masuk di akhirat, lebokke neraka dicecepke pisan tok, clup diangkat ya. Dia tanya sama Allah, dulu pernah ngerasakan seneng enggak selama hidup di dunia? Ya Allah, saya enggak pernah seneng. Enggak pernah seneng. Lupa semua kesenangan itu berganti dengan musibah yang sesungguhnya, itu dimasukkannya dia di neraka dan kekal di dalamnya. Wallahualam. Maka kita sampaikan, ketika musibah itu tidak menimpa agama, ringan. Daripada nanti nanggung di akhirat, berapa tahun Anda kalau di neraka harus nanggung kesusahan itu. Dunia itu umurnya sebentar. Paling pol orang umurnya berapa? 64 tahun, 65 tahun itu paling lama. Itu pun orang sekarang, ya Allah, waktu kok cepet banget. Kayane wingi lagi SD, siki wis SMP. Sing anak SMA ngomong, kayane wingi lagi SMA, siki SMP, sekarang udah SMA. Sing anak SMA rasa kayane lagi wingi wae yo. Yo dolanan mulih SMA, siki wis kuliah, wis arep wis sudah. Wis sudah ngerti wis nikah, duwe anak, ya Allah, kayane jek wingi wae. Belum nikah ini tahu-tahu anak-anak udah gede. Itu menunjukkan apa? Waktu itu apa? Cepat sekali. Dunia itu waktu cepat sekali, enggak sadar, ya. Kami itu enggak sadar nih sekarang anaknya udah empat ya. Dulu tuh mikir kayaknya baru kemarin Mas Andi saya ngomondok di sini di Iskarima, jadi santri dulu di Iskarima. Setoran sama asatid di sini, ada Ustaz Asmawi, ada Ustaz Alif Bakhtiar dulu. Ya, kayaknya baru kemarin gitu. Sekarang yo, masya Allah, ngerti-ngerti anak saya yang sudah sekolah di sini. Nah, dipikir. Jadi anaknya ya, sekarang ya. Nah, ya maksud kalau dipikir, ya Allah, kayaknya waktu itu baru kemarin aja. Ternyata berjalan sangat cepat sekali. Makanya yang penting musibah itu tidak menimpa agama kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, "Mabtulitu bi bala'in illa kana Allah ta'ala 'alaihi fihi arba ni'am." Ya. Tidaklah aku ditimpa atau diberi satu ujian, ya, kecuali di setiap ujian itu ada 4 nikmat. Bayangkan ini Umar bin Khattab. Ujian kok dibilang ada nikmatnya. Apa itu kata beliau? In lam yakun fi dini. Yang penting ujian itu tidak menimpa agamaku, kata Umar bin Khattab. Yang penting ujian itu enggak menimpa apa? Contoh menimpa agama tangkaf murtad waliyadzubillah ya. Wah, mbiyen kae rajin ngaji, saiki wis ora tau meng masjid. Dulu rajin ahlul jamaah masjid, sekarang udah enggak tahu kemana. Nah, ini ujian sesungguhnya ketika nimpa apa? Agama itu seperti itu, ya. Orang dulu, ya Allah, dulu dia rajin baca Quran, sekarang nah itu nandakan ujian itu menimpa agama. Kalau sampai kufur waliyadzubillah. Dulu pakai niqab, dulu pakai jilbab, sekarang lepas. Wah, waliyadzubillah itu. Musibah benar. Musibah. Maka kata Umar bin Khattab, mau diuji apa saja, saya enggak apa-apa, ya Allah. Yang penting tidak menimpa agama saya. Wa idza lam yakun a'dzam, ya. Kata Umar bin Khattab, yang alhamdulillah tidak lebih besar. Tadi yang nomor satu tadi, ya. Alhamdulillah cuma ini, enggak ininya, itu kan. Ketika kata Umar, wa in lam ahrim arido bihi, ya. Ya, selama saya itu tetap legowo ridho mendapatkan musibah itu. Ya Allah, makanya kita minta, ya Allah, janganlah Engkau berikan aku musibah kecuali aku mampu untuk ridho. Ya, jangan sampai grundel tasakhut. Ya Allah, kok ngoleh temen uji aku, ya Allah, koyo ini. Nah, itu kayak, nah ini jangan sampai seperti itu. Maka kata mintanya Umar, mau diuji apapun, yang penting ya Allah berikan saya keridhaan, ridho terhadap musibah tersebut. Ya Allah, ini semuanya dari Engkau, jenengan sing maringi, saya tak terima dengan lapang dada. Insya Allah jenengan ingkang bantu. Masya Allah, itu kan enak banget, ya. Tolong. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, ujian apapun yang Engkau berikan padaku, jangan sampai menimpa agamaku. Jangan sampai Engkau beri ujian yang lebih besar yang aku tidak mampu memikulnya. Dan ketiga, berikanlah aku keridhaan. Dan keempat, kata Umar, wa idza arju sawab minhu. Karena apa? Setiap ujian ada pahalanya. Wow, ini jangan sampai lupa. Maka dalam hadis Muslim disebutkan, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa kemalangan, kesusahan, rasa sakit, kecuali pasti dosa-dosanya, ya, diampuni oleh Allah, kemudian diberikan pahala sehingga diangkat derajatnya. Maka ini alasan kenapa dalam musibah yang harusnya kita bersyukur, yang harusnya kita bersabar, kita tetap bisa bersyukur. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan, nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan di season kedua, ya, setelah jeda, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di season pertama bisa difahami dengan baik. Kalau nanti masih ada yang belum jelas, bisa nanti ditanyakan setelah jeda. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke Mas Andi. Ya, itu tadi ya sahabat, semuanya sudah kita dengarkan materi di awal, ya, di tentunya berkaitan dengan rasa syukur. Dan cuma di materi kali ini itu ada kaitannya dengan ya bisa syukur, ya harus sabar kayak gitu, ya. Dan bagi sahabat semuanya yang mungkin saat ini sudah menyimak dari awal, mungkin ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, langsung aja Anda bisa mengirimkannya di 081 229 888 614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Bagi sahabat bagi semuanya yang pengen by phone, silakan saja di 0271 698 0010, atau juga di nomor WhatsApp kami di 081 229 888 614. Dan jangan kemana sahabat bagi semuanya, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di 99.9 FM dalam program kajian Tazkiyatun Nufus bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajian CLC, hanya di Radio Iskanima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya sahabat kawan semuanya, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan seperti biasa sahabat kawan semuanya, di sesi kedua ini kita langsung saja bisa membuka bagi sahabat kawan semua yang pengen bergabung untuk bertanya berkaitan dengan tema kali ini maupun yang di tema-tema sebelumnya. Dan tentunya buat sahabat kawan semua yang pengen gabung, saya ingatkan lagi, baik, ini sudah ada telepon ini, kita terima dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Fendi Afandi. Dengan Fendi, ya? Fendi Afandi. Fendi Afandi, nge. Monggo Mas Fendi. Nge, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Fendi, Masya Allah, penjelasannya sangat luar biasa, nge, Ustaz. Di saat menghadapi, tapi ini, Ustaz, dalam menghadapi ujian dari rasa sabar, syukur, ke itu sangat sulit. Dan kadang kalau mau ridho itu sulit sekali, Ustaz. Mohon petunjuknya yang bisa saya pegang agar dalam menghadapi cobaan, mungkin bukan cobaan, guys, sedikit ketika cobaan ini bisa bersabar, bisa ridho menghadapi semuanya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Fendi yang sudah bergabung melalui by phone ya. Tadi di kesempatan belum sempat di dari mana tadi. Oh iya. Sempat lupa ya. Ya. Baik ya Mas Wendy, nah, ya nanti bisa. Monggo ya. Betul. Jadi Mas Wendy tadi mungkin ya memang butuh latihan riyadhah. Kita butuh latihan untuk ridha dengan apa namanya? Cobaan Allah. Minimal itu ya memang tingkat paling minimal untuk latihan ketika mendapat musibah itu adalah kita sabar. Jadi ada tingkatan orang yang mendapat musibah. Orang yang mendapat musibah itu ada tingkatan sabar. Dia sabar tapi berat, ngerasakan berat. Ya, ya ini paling minimal. Nah, yang penting jangan sampai jatuh ke tadi tasakhut, grutu, terus ngomel, nggak ridho tadi nunjukkannya. Ya, itu sabar pertama. Kalau udah naik ke tingkatan atasnya, ya, maka dia bisa ridho lapang. Tingkatan atasnya lagi syukur. Dapat musibah malah bersyukur. Makanya ini yang kita sampaikan di akhir ini, titik temu antara sabar dan syukur adalah tingkatan yang sudah masya Allah. Setiap musibah. Makanya kata Umar tadi, kita perlu hafalkan, ya, empat hal tadi. Jadi saya diuji dengan apapun, yang penting empat hal ini ya saya dapatkan, ya. Yang pertama adalah ujian itu ya tidak menimpa agama. Kedua, ya ujian itu tidak lebih besar, artinya ada yang lebih besar yang harusnya terjadi tapi tidak lebih besar. Ketiga, ya aku mendapatkan diberikan oleh Allah keridhaan. Terakhir, aku tetap berharap pahala. Maka supaya kita ridho, kita lihat kayak tadi contohnya, kita gunakan tafakur. Tafakur seperti apa? Oh, alhamdulillah. Dibandingkan dengan kalau seandainya itu terjadi lebih besar lagi, ya, ya Allah, sing kebakar alhamdulillah ming depan rumah tok, enggak belakangnya. Rumahnya kebakar alhamdulillah selamat kabeh. Ya, kayak gitu. Jadi selalu kita cari hal yang lebih besar sehingga kita merasakan ada yang jauh lebih berat, ya musibahnya, ada yang jauh lebih susah keadaannya, ya, sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan yang lebih ringan. Ya, kita sudah sebutkan berapa kali hadis ya, tapi ini nggak bisa ulangi lagi. Rasulullah SAW menyebutkan unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang keadaannya di bawah kalian. Ini dalam rangka latihan. Setiap kita dikasih musibah, kita lihat orang yang lebih susah lagi, lebih repot lagi, lebih sengsara lagi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, juga jangan dalam dunia itu kita lihat yang di atas kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kita lihatnya orang lain, ya Allah, mobilnya fulan kok ini ya, saya punya mobil cuma ini, padahal punya mobil ini. Sama-sama. Gara-gara dia melihat yang lebih oke, lebih canggih, jadi mobilnya itu jadi kayak enggak nyaman. Padahal kalau dipikir dia mobilnya itu kalau hujan-hujan dia pakai mobil sudah enggak kehujanan, ya kan? Bisa ngangkut dia, istrinya, anak-anaknya, bisa dibuat silaturahmi kemana-mana. Kan titik syukurnya banyak sekali sebenarnya kalau orang mau bersyukur. Karena kita tadi melihat nikmat yang lebih besar, jadi fokus kita untuk bersyukur itu jadi susah. Fokus kita bersyukur jadi kabur, ya. Begitu juga dalam musibah, ketika kita selalu melihat, menganggap kita itu paling sengsara, paling susah keadaannya, maka kita juga akan susah untuk ridho menerima musibah tadi. Tapi kalau kita lihat sisi-sisi lain yang di situ ada kasih sayang Allah, umpamanya ketika kita mendapat musibah, kita ingat dosa kita, ya Allah, mungkin ini wasilah Engkau untuk menghapus dosa-dosa. Makanya ini adalah tanda cintanya Engkau padaku. Ya Allah, karena Engkau sayang, cinta sama aku, Engkau beri aku musibah ini supaya saya bersabar. Dengan sabar itu, mudah-mudahan saya naik ke tangga berikutnya dengan ridho terhadap musibah tadi. Sehingga Engkau ganti seluruh susahku, peluhku, ya, sabarku itu dengan pahala di sisimu, ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa dulu yang telah aku kerjakan lantaran musibah ini. Kan seperti itu. Jadi itu memang perlu dilatih. Latihannya apa? Sering tafakur. Sering apa? Tafakur. Dan untuk menunjang itu banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa, ya. Banyak-banyak berdoa. Makanya ada banyak sekali doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi ini doanya agak panjang sebenarnya. Allahumma aksim lana min khasyatika, ya Allah berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Mata hulu bainana wa baina maksiatik, yang dengan rasa takut itu akan menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Ya, wa min taatika matuballighu bihi biha jannatak, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu yang dengannya kami meniti tangga menuju surga-Mu. Wa minal yaqin, berikanlah kami keyakinan ya Allah, matuballighu bihi masaibatunya, dengan yakin itu kita menganggap musibah-musibah dunia itu kecil, ya, karena kita yakin ada balasannya, yakin musibah itu pasti ada kemudahan setelahnya, ya. Kalau orang nggak yakin kan pesimis terus, akhirnya apa? Akhirnya dia ngerasa udah nggak ada harapan kalau orang pesimis terus. Tapi kalau orang optimis, yakin tadi, yakin ada pahala, yakin Allah membantu, dia pasti akan selalu optimis menghadapi musibah yang dia hadap, apa, menimpa dia. Seperti itu, ya. Jadi ini doa Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighu bi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi masa'ibatunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina, ya Allah berikanlah kami itu mata dan telinga yang apa namanya, yang sehat sampai akhir umur, ya, abadan ma'ab kaitana, sampai kami itu, kan itu kalau kita masih diberi kesehatan jadi modal untuk melakukan ketaatan, ya. Ya, kemudian walata ja'al, salah satu kalimatnya karena ini panjang ya saya potong, walata ja'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah jadikan musibah-musibah kami itu menimpa agama kami. Itu salah satu doanya. Jadi wasilahnya banyak zikir, banyak doa. Kata para ulama, orang yang banyak zikir, dawama zikir, yang sering zikir itu salah satu faedahnya ketika musibah dia diberikan kekuatan, ya. Makanya pas jenengan itu longgar, pas seneng, pas kita itu gak ada apa-apa, kita banyak zikir. Karena dengan itu insya Allah akan menguatkan kita ketika kita mendapatkan musibah. Barakallahu fikum. Gitu ya Mas Fendi, mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberikan pencerahan. Barakallahu fikum. Ya, itu tadi Mas Fendi ya. Semoga tercerahkan. Dan kita sapa terlebih dahulu di WhatsApp ya, yang ada di WhatsApp sudah bergabung. Dan kita masukkan ke telepon dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Siti. Halo, assalamualaikum. Halo, bisa mendengar kami? Assalamualaikum Mbak Siti. Ini ke Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Siti. Oke, mungkin sehat Mbak Siti. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz saya bertanya, kalau sakit agar supaya bisa betul-betul bersyukur dan juga ditambah sabar, itu apa boleh? Saya ini biasa begini Pak Ustaz, saya sakit atau musibah yang lain, kemudian saya mohon pada Allah, ya Allah waktu kepati sabar, kabulah ini menghadapi musibah yang kan langsung amrah atau yang begitu itu boleh atau tidak Pak Ustaz, saya itu begitu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Mbah Siti ya. Doa, misalnya tentang doa, bagaimana doa yang tadi Mbah Siti menguatkan, gitu ya. Menguatkan diri kita, berikan saya kesabaran ya. Apalagi kalau tidak dikasih musibah yang lebih besar, atau mungkin kadang praktiknya kan juga susah ya, ya, ketika apalagi sakit. Ya memang semua kekuatan itu dari Allah. Makanya saya sampaikan tadi, kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan dalam menghadapi musibah supaya kita bisa sabar, langkung-langkung saged nyukuri, bersyukur dengan musibah itu, ya itu tingkatan yang paling tinggi, ya. Itu memang apa namanya? Satu hal yang kita enggak mampu kalau secara manusia tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus minta sama Allah tadi. Ya nggih pun bener Mas, itu nyuwun kali Gusti Allah niku pun leres. Makanya kita minta sama Allah supaya apa? Dikasih kekuatan. Karena yang ngasih ujian juga. Ya, yang ngasih ujian Allah. Enggak mboten napa-napa nggih, insyaallah Mbah Siti nyuwun ngatas niku mboten napa-napa. Insyaallah ya. Semoga dikuatkan ini Bu Mbah Siti ya, sehat selalu. Ya. Ada dari 1411 stikernya Masya Allah ya. Dan ada Mbak Windy Klaten juga sudah bergabung. Dan juga ada Kak Munifah yang sudah menyimak dari awal ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada dari Ibu Yanti di Sukoharjo. Dan juga ada siapa lagi nih, Mas Ahmad dan juga Pak Harno di Karanganyar. Dan juga Bu Nari. Dan ini dari Umi Plupo. Afan, aku dengerin dari fanpage Facebooknya, suaranya putus-putus gitu ya. Fanpage Facebook, fanspec. Iya, ini oh katanya ketutupan mic gitu. Oh, ketutupan mic, gitu ya. Oh ininya. Iya, ya. Tapi nggak masalah ya buat sahabat semuanya. Nggak apa-apa ya. Atau kemudian buat yang penting materinya tersampaikan. Insyaallah. Dan ini ada materi terakhir, pertanyaan terakhir dari Mas Julianto nih tadi. Yeah, 16. Cool. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua tema, maaf ya. Pas setelah Isya kan pas mau pergi Dad nih. Kalau setelah selesai sholat Isya itu sholat witirnya dipending gitu ya. Kemudian dilakukan setelah acara itu, lalu sholat sunnah qobliyah pada isya tadi, apakah boleh seperti itu? Nah, apa harus urut sholatnya seperti pada isya untuk baru sholat witir seperti tadi? Jadi kalau qobliyah sama ba'diyah itu harus beriringan sama sholat isya. Jadi para ulama nyampaikan nggak boleh terlalu jauh waktunya. Nah, sebagian batas itu ya seperti 2 rakaat batasnya, 2 rakaat. Jadi enggak boleh terlalu jauh. Mau salat Isya sejam baru lagi bekop ba'diyah enggak bisa. Jadi harus apa? Beriringan. Kalau witir itu waktunya ba'da Isya sampai subuh. Jadi monggo mau jam berapa milih. Ya yang penting ba'da Isya sampai sebelum subuh. Jadi silahkan mau habis acara baru witir atau jenengan biasa witir di akhir sebelum subuh ya, karena kita biasa bangun pagi atau takut nggak bangun mepet subuh sehingga kita witir sebelum tidur, itu nggak apa-apa. Sebagaimana wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, Abu Dzar mengatakan ausini khalili ya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku salah satunya apa? Wa an utira qabla an anam. Aku witir sebelum aku tidur. Jadi sebelum tidur itu suruh witir. Karena kadang sebagian orang tadi ya bangun untuk bangun pagi itu ya enggak semuanya bisa apa namanya rutin gitu. Artinya mungkin dia kadang terlalu mepet dengan subuh. Maka kalau khawatir seperti itu ya witirnya sebelum tidur. Tapi yang jelas witir itu bainal isya wa wasubh, antara sholat isya dan sholat subuh gitu nggih. Jadi insyaallah, jadi kalau ba'diyahnya tadi yang dilaksanakan dulu, jadi memang kalau bisa langsung ba'diyah mawon, jadi habis sholat ba'diyah nggak usah langsung acara kan gitu. Juga paling berapa menit toh ba'diyah itu kan ya lama-lamanya 5-10 menit lah kalau menit ya, ya makanya kan maksudnya habis isya ba'diyah dulu, nah witirnya nanti monggo mau jam berapa, mau sebelum tidurnya atau mau sampai setelah tadi acara setelah acara atau malam nanti bahkan ketika subuhnya, bangun jam 3:30 atau jam 3. Nah niki monggo silakan. Gitu nggih, insyaallah. Masyaallah. Ya itu tadi barokah buat Mas Julianto yang sudah bergabung dan juga syukron dat atas materinya di kesempatan hari ini. Dan juga yang kita sapa dulu yang di Facebook ya, yang tadi sudah bergabung ada Mas Heru, ada Mas Muhammad. Siapa ini? Hasarto dan juga Mas Aldi. Ini lama nih gak gabung nih ya. Ada Mas Andi Guru juga yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih, semoga menambah wawasan kita dan juga tambahan ilmu-ilmu kita. Amin ya. Syukran buat Mustafa Jan Chelsea yang sudah memberikan materinya. Semoga memberikan keberkahan buat kita semuanya dan juga keluarganya, diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusannya. Amin ya. Dan tentunya sahabat kawan semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita hadir lagi di sesi berikutnya di pekan yang akan datang, insya Allah ya, di jam dan di channel yang sama. Nah, akhirnya saya Andi Ramadan harus pamit undur diri mewakili segenap kru Radio Skyrim yang bertugas dan juga mewakili Ustazah Janja LC, pamit undur diri dari ruang-ruang sahabat kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ilan tastafirka budulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.